Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Wa ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan ta'lim atau kajian pada kitab Al-Fiqhul Muyassar. Telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, hewan-hewan, di antara hewan-hewan yang diharamkan atau tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi. Di antaranya adalah hewan-hewan yang diperintahkan untuk dibunuh. Seperti burung gagak, kelajengking, tikus, anjing yang suka menyerang, barakallahu fikum. Dan juga pada poin yang terakhir yang kita sebutkan, yaitu yang nomor 10, yaitu tentang al-jallalah. Tentang al-jallalah, telah kita sebutkan bahwa al-jallalah adalah hewan yang mengkonsumsi benda-benda najis. Makanannya adalah kotoran, benda-benda najis. Disebutkan di dalam hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an labanil jallalah. Bahwasanya Nabi melarang untuk minum dari susu hewan jallalah, hewan yang biasa mengkonsumsi benda-benda najis. Hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Dan juga di dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aklil jallalah wa albaniyah." Rasulullah melarang dari memakan jallalah dan minum dari air susunya. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha yauma Khaibar an luhumil humuril ahliyah wa anil jallalah wa an rukubiha wa an akli lahmiha." Bahwasanya Nabi melarang pada hari Khaybar, pada perang Khaybar, untuk mengkonsumsi daging al-humur al-ahliyah, daging keledai yang dipelihara ternak, wa anil jallalah, dan dari al-jallalah, wa an rukubiha, dan juga melarang untuk barakallahu fikum menungganginya dan memakan dari dagingnya. Hadis dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dan dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan dari hadis-hadis di atas, ada terdapat 3 larangan terkait dengan al-jallalah. Yang pertama adalah makan daging jallalah. Yang kedua, meminum susunya. Kemudian yang ketiga, menungganginya. Karena keringat dari hewan tersebut bisa jadi menempel ke tubuh kita. Barakallahu fikum. Wa yulhaqu biha baydaha inda jumhuril ulama. Dan jumhur ulama menyebutkan bahwa masuk di dalam larangan yang terkait dengan hewan jallalah ini adalah telurnya. Dilarang dari mengkonsumsi telurnya. Kita sebutkan tadi bahwa al-jallalah adalah hewan yang mengkonsumsi kotoran atau benda najis. Sehingga oleh karena itu disebutkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah, al-jallalah allati ta'kulu al-adhira. Jallalah adalah hewan yang mengkonsumsi kotoran. Disebutkan juga oleh Imam Ahmad rahimahullah, al-jallalah ma akalatil adhirata minad dawabi wat tayr. Al-jallalah adalah hewan yang memakan kotoran, baik itu dari hewan yang hewan darat ataupun dari burung ataupun dari sejenis burung. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu, dari definisi yang disebutkan oleh para imam terkait dengan al-jallalah, yakni bahwa al-jallalah yashmul ayya hayawanin, mencakupi seluruh jenis hewan yang mengkonsumsi benda-benda najis. Nah, tidak terbatas hanya pada hewan yang hidup di air saja. Nah, hewan darat juga, dan juga hewan-hewan yang sejenis burung. Barakallahu fikum. Selama dia mengkonsumsi benda-benda najis, disebut dengan al-jallalah. Sama saja apakah dia itu berupa onta. Onta hukum asalnya halal, tapi ketika dia mengkonsumsi benda-benda najis, nah, maka disebut dengan al-jallalah, masuk dalam kategori al-jallalah. Apakah setiap hewan yang mengkonsumsi al-jallalah, nam, itu diharamkan atau tidak diperbolehkan untuk mengkonsumsi dagingnya? Akan ada pembahasan apakah mayoritas dari makanannya itu adalah najis atau tidak. Nam, akan ada pembahasannya. Sekarang kita bahas dulu definisi dari al-jallalah. Nah, jadi al-jallalah adalah hewan yang semua jenis hewan ia mengkonsumsi benda-benda najis, nah, baik itu berupa onta, sapi, kambing, ayam, nam, bebek, itik, dan hewan-hewan lainnya. Barakallahu fikum. Dari hewan-hewan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi pada hukum asalnya. Nah, tadi hewan-hewan dari contoh-contoh yang kita sebutkan, sapi, kambing, ayam, adalah hewan-hewan yang pada dasarnya adalah halal. Tapi ketika mereka mengkonsumsi benda-benda najis, makanannya atau terbiasa dengan benda-benda najis, maka disebut dengan al-jallalah. Sehingga oleh karena itu, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa takunul jallalatu ba'iran wa baqaratan wa syatan wa dajjajatan wa ghairaha. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, jallalah bisa jadi berupa onta, sapi, kambing, ayam, dan selainnya. Nah, barakallahu fikum. Apakah semua jenis hewan yang memakan benda-benda najis disifati dengan al-jallalah, sehingga oleh karena itu, barakallahu fikum, atau saya ulangi, apakah semua jenis hewan yang mengkonsumsi najis diharamkan untuk dimakan, dikonsumsi? Maka tentang hewan al-jallalah ini yang mengkonsumsi benda-benda najis terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah bahwa hewan tersebut makanan dari benda-benda najis hanya sedikit, dan mayoritas kebanyakan dari makanannya adalah benda-benda yang thayyib, benda-benda yang suci. Nah, barakallahu fikum. Fahadza la yashmulu hukmul jalalah. Maka yang jenis pertama ini tidak masuk dalam kategori al-jallalah, tidak masuk di dalam hukum al-jallalah. Nah, dia pernah makan kotoran, nam, atau benda najis apa saja. Nah, tapi hanya beberapa kali, dan mayoritas makanan yang dia konsumsi, nam, adalah benda-benda suci. Nah, benda-benda suci. barakallahu fikum, maka yang seperti ini tidak masuk di dalam hukum al-jallalah. Nah. Sehingga oleh karena itu berkata Imam Al-Khattabi rahimahullah, fa amma idza ra'atil kala wa talafatil hab wa kanat tanalu ma'a dzalika syai'an minal jillah falaysat bijalalah wa innama hiya kaddujat wa nahwiha minal hayawani alladhi rubbama nala syai'a minha wa ghalibu ghidaihi wa ilfuhu wa ilfihi min ghairiha fala yukrahu akluhu. Naam. Apabila seseorang, apabila engkau mengembala hewan dan engkau pun memberikan makan kepadanya biji-bijian dari tanaman-tanaman, dan kadang sesekali hewan-hewan tersebut mengkonsumsi atau makan dari benda-benda najis, maka yang seperti ini tidak disebut dengan jallalah. Nah, sama saja seperti ayam dan yang semisalnya dari hewan-hewan yang kadang di mereka mendapati benda najis, barakallahu fikum, dan dia memakan benda najis tersebut, akan tetapi mayoritas dari makanannya adalah selain dari benda najis tersebut. Sehingga oleh karena itu fala yukrahu akluhu, maka tidak mengapa atau tidak dimakruhkan nam untuk dikonsumsi benda-benda tersebut atau hewan-hewan tersebut. Dan juga dikatakan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitabnya Syarah Riyadhus Shalihin, fa idza kana ta'kulu at-thayyib wal qabih wa aktsaru 'ilfiha at-thayyib fa innaha laysat jallalatan bal hiya mubahatun wa min hadza ma yaf'aluhu ba'du arbabid dawajin yu'tunaha min ad-damil masfuh min ajli taqwiyatiha wa tanwiyatiha fala tuhramu bihadza wa la tuqra. Naam. Barakallahu fikum. Apabila dia hewan-hewan tersebut makanannya sebagian dari benda-benda suci dan benda-benda kotor, akan tetapi mayoritas dari makanannya adalah benda-benda yang suci, maka yang seperti ini tidak disebut dengan jallalah. Bahkan dia masuk di dalam kategori mubah. Di antara contoh dari ini adalah apa yang dilakukan oleh sebagian petani-petani atau peternak-peternak yang memberikan makanan kepada peliharaan mereka berupa darah yang dialirkan, damul masfuh. Nah, telah kita jelaskan sebelumnya bahwa damul masfuh adalah darah yang haram, yaitu darah yang mengalir ketika hewan tersebut disembelih. Nah, ketika dipotong uratnya, nah, kemudian darah yang menyembur dan mengalir ketika disembelih tersebut disebut dengan ad-damul masfuh. Nah, ini hukumnya haram. Seperti yang dilakukan oleh sebagian para peternak yang memberikan makanan kepada hewan ternaknya atau hewan peliharaannya dari ad-damul masfuh, dalam rangka untuk menguatkan dan juga untuk menambah nam fisik dari hewan tersebut. Fala tuhramu bihadza wala tuqra. Sehingga oleh karena itu apabila seperti ini keadaannya, maka tidak diharamkan hewan tersebut dan juga tidak dimakruhkan. Li'annahu idza kana al-akthar huwa thayyib fal hukmu lil akthar. Nah. Dikarenakan makanan atau mayoritas dari makanannya adalah benda-benda yang suci atau thayyib, sehingga oleh karena itu barometer dari hukum ini tentang al-jallalah adalah al-aktsar, mayoritas dari makanan hewan tersebut, apakah benda yang suci atau benda najis. Yang kedua tadi yang pertama adalah makanannya tercampur antara benda suci dan benda najis. Akan tetapi mayoritasnya adalah makanan-makanan yang baik. Nah, maka hukumnya tidak masuk dalam kategori al-jallalah. Tidak masuk bagian dari al-jallalah. Adapun jenis yang kedua, yaitu mayoritas dari makanannya adalah benda-benda najis. Wa yadhhar ta'thiru dzalika 'alal hayawan fi natni lahmihi wa ra'ihatihi. Fa hadza yashmuluhu an-nahy. Nah. Apabila mayoritas atau kebanyakan dari makanannya adalah benda-benda najis dan bahkan terlihat dari pengaruh makanan tersebut berupa aroma dari hewan tersebut yang lain, berbeda dari keumuman hewan yang lainnya, bertambah busuk atau yang lainnya, maka yang seperti ini keadaan dari hewan tersebut, fahadza yashmuluhu an-nahy, maka masuk di dalam larangan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga oleh karena itu tidak diperbolehkan untuk makan dagingnya, minum dari air susunya, makan dari telurnya, dan juga tidak boleh untuk menungganginya dijadikan sebagai kendaraan. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, an yakuna aktsara ta'amihi minan najasat walakin la yadhhar ta'thiru dhalika 'alal hayawan fi lahmihi wa ra'ihatihi fa hal yu'addu jallalatan am la. Mayoritas makanannya adalah benda-benda najis, akan tetapi tidak tampak dan tidak terlihat dari azhar perubahan dari efek dari makanan najasah tersebut. Mayoritas makanannya adalah benda-benda najis. Akan tetapi aromanya tidak terlihat, tidak ada perubahan. Sama saja aromanya dengan hewan yang memakan benda-benda suci. Barakallahu fikum. Sama saja. Kalau seandainya tidak ada perubahan dari aromanya, apakah ini termasuk di dalam jallalah atau tidak? Maka dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama rahimahumullah. Barakallahu fikum. Adapun mazhab al-Hanabilah mengatakan bahwa hewan-hewan ini termasuk di dalam kategori al-jallalah, karena bagi mereka hukumnya tergantung pada makanan yang paling banyak yang mereka konsumsi. Mana yang paling banyak? Apakah dari benda-benda najis atau benda-benda suci? Ini menurut barakallahu fikum mazhab al-Hanabilah yang dikuatkan oleh al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitabnya Syarah Riyadhus Shalihin. Beliau mengatakan fal hukmu lil akthar. Hukumnya tergantung pada mayoritas yang dia makan, mayoritas yang dia konsumsi. Apabila dia lebih banyak mengkonsumsi benda-benda najis daripada benda-benda suci, maka masuk dalam kategori al-jallalah. Adapun imam-imam yang lainnya seperti al-Hanafiyah wa Syafi'iyah, barakallahu fikum, mereka mengatakan tidak termasuk di dalam kategori al-jallalah apabila barakallahu fikum tidak ada pengaruh dari aroma setelah mereka mengkonsumsi benda-benda najis tersebut. Barakallahu fikum. Karena bagi mereka hukum tersebut tergantung pada perubahan yang terjadi. Benda-benda najis apabila dia sudah berubah keadaan, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab-kitab fikih, al-istihalatu mutahharatun. al-istihalah, perubahan alami ataupun tidak alami yang terjadi pada benda najis, barakallahu fikum, maka hukumnya akan berubah selama aroma, rasa, dan sifat-sifat dari benda najis itu sudah berubah. Contoh, kotoran berubah menjadi tanah. Nah, kemudian menjadi debu. Barakallahu fikum. Maka yang seperti ini disebut dengan al-istihalah, perubahan. Dan para ulama menyebutkan sebagai benda-benda suci. Begitu pula, nah, tentang hewan-hewan yang mengkonsumsi benda-benda najis. Kemudian setelah mereka mengkonsumsi benda-benda najis dan benda-benda najis tersebut diproses di dalam tubuh mereka, nah, dan terjadi perubahan padanya. Sehingga oleh karena itu apabila ada efek, nah, berupa aroma pada hewan yang mengkonsumsi benda-benda najis tersebut, maka mereka dikategorikan sebagai al-jallalah. Namun kalau seandainya tidak terjadi perubahan dari aroma, barakallahu fikum, pada hewan tersebut, maka tidak termasuk di dalam kategori al-jallalah. Ini menurut pendapat al-Hanafiyah dan juga dikuatkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Bahkan beliau mengatakan la i'tibara bil kathrah, tidak ada nam i'tibar, naam, tidak ada tolak ukur dengan al-kathrah. Naam. Tidak ada i'tibar dengan kathrah, dengan kebanyakan dari makanannya. Naam. Wa innama al-i'tibar birra'ihati wan-natni. Dan sesungguhnya i'tibar, tolak ukur tersebut tergantung pada ar-ra'ihah, aromanya dan bau busuknya. Fa in wujida fi arakiha wa ghairihi rihun najasah fajallalatun wa illa fala. Dan apabila didapati pada keringat hewan tersebut atau pada yang lainnya, dagingnya, darahnya, nam, aroma najasah, maka hewan tersebut dikategorikan sebagai al-jallalah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu pendapat dari para ulama. Adapun al-imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, nam, beliau mengatakan bahwa barakallahu fikum fal hukmu lil aktsar. Dan sebelumnya adalah al-imam para ulama dari madhab al-Hanabilah. Adapun yang lainnya, al-imam dari madhab al-Hanafiyah, dari madhab al-Hanafiyah dan al-Syafi'iyah, dan juga disebutkan oleh al-imam An-Nawawi rahimullah, beliau mengatakan naam la i'tibara bil kathrah wa innama al-i'tibar birra'ihah wan-najni. Beliau mengatakan tidak ada i'tibar, tolak ukurnya bukan dengan kebanyakan dari makanannya, akan tetapi tergantung pada aroma yang dia keluarkan. Apakah makanan najis tersebut itu berpengaruh pada aroma keringatnya, aroma dagingnya, aroma darahnya atau tidak? Kalau seandainya tidak berpengaruh, aromanya sama dengan hewan-hewan yang lain, hewan-hewan yang lain yang sejenis yang mengkonsumsi benda-benda najis, benda-benda suci, nah, sama dengan hewan-hewan ini, maka tidak dikategorikan sebagai al-jallalah. Namun kalau seandainya berubah, nah, bertambah busuk, nah, bertambah anyir dan seterusnya, maka masuk di dalam kategori al-jallalah. Nah. Dan mereka mengatakan, menguatkan dengan al-istihalah. Karena an-najasat, nah, apabila terjadi istihalah padanya, berubah keadaan, sehingga berubah aroma, rasa, warna dan seterusnya, maka dan tidak ada lagi sifat-sifat najis pada dirinya, maka disebut dengan proses al-istihalah. Dan para ulama mengatakan al-istihalah itu mutahharatun. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah. Kemudian tentang al-jallalah, di dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar disebutkan fa idza hubisat ba'idan anin najasat wa ut'imatit tahirat halla akluha. apabila dia ditahan jauh dari benda-benda najis dan diberi makan, yakni hewan jalalah ini, apabila dia dijauhkan dari benda-benda najis dan diberi makan dengan benda-benda suci, halal akluha, maka dihalalkan untuk dikonsumsi. Nah, ada benda hewan jalalah. Nah, barakallahu fikum. Baik itu berupa ikan ataupun hewan-hewan yang lainnya. Apabila dia dijauhkan, setelah itu dijauhkan dari benda-benda najis dan pada masa penyeterilannya ini dia diberi makan dengan benda-benda suci, maka halal untuk dikonsumsi. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yahbisuha thalathan idza arada akluha. Beliau menahan atau mengurung hewan jalalah ini sampai 3 hari apabila beliau ingin mengkonsumsinya. Dan disebutkan juga bahwasanya hewan jalalah tersebut apabila ingin dikonsumsi ditahan atau disterilkan lebih dari 3 hari. Nah, barakallahu fikum. Berkata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, wa tazulul karahatu bihabsiha ittifaqan. Maka hilang hukum haram atau makruh dari hewan jalalah tersebut apabila dia ditahan. Ini merupakan kesepakatan. Nah, dan juga berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, walau hubisat ba'da zuhurin natni wa ulifat syai'an tahiran fazalatir raiha summa zubihat fala karahata fiha qat'an. Apabila hewan tersebut disterilkan setelah muncul aromanya, aroma yang tidak baik, aroma yang busuk, apabila dia disterilkan barakallahu fikum kemudian diberi makan dengan benda-benda suci, fazalatir raiha, kemudian aroma busuknya hilang, aroma dari pengaruh benda najis tersebut hilang, kemudian setelah itu disembelih, maka tidak ada kemakruhan dalam hal ini qat'an. Dan ini merupakan sebuah kepastian. Nah, kata Imam An-Nawawi, maksudnya dalam hal ini tidak ada khilaf. Apabila hewan-hewan jalalah disterilkan, nah, dan diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, beliau mensterilkan hewan jalalah selama 3 hari. Nah, selama 3 hari. Dan disebutkan di dalam riwayat bahwa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar itu 6 terhadap jenis hewan ayam. 6 Barakallahu fikum. Terhadap jenis hewan ayam. Dan juga diriwayatkan perkataan-perkataan dari ulama yang lainnya. 6 Ada yang menyebutkan sampai 40 hari, ada yang menyebutkan 7 hari, dan yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar Ibnu Khattab sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab musannafnya. 6 Barakallahu fikum, beliau mensterilkan ayam yang mengkonsumsi benda najis 6 selama 3 hari. 6 Barakallahu fikum. Sehingga di sini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tidak ada batasan waktu di sini. Nah, yang penting sisa-sisa atau aroma dari benda-benda najis tersebut hilang. Barakallahu fikum. Nah, lalu apa hukum mengkonsumsi hewan jalalah ini apabila sudah dipastikan bahwa hewan ini adalah hewan jalalah? Apa hukum mengkonsumsinya? Nah, apa hukum mengkonsumsinya? Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari, wa dhahaba jama'atun minasy-Syafi'iyyah wa huwa qaulul Hanabilah ila anna an-nahya litahrim وبه جزم ابن دقيق العيد عن الفقهاء وهو الذي صححه أبو إسحاق المروزي والقفال وإمام الحرمين والبغوي والغزالي وألحق بلبنها ولحمها وبيضها. Sekelompok dari ulama Asy-Syafi'iyah, dan ini merupakan pendapatnya Al-Hanabilah, menyebutkan bahwasanya larangan terkait dengan hewan jalalah ini bukan makruh, akan tetapi tahrim, haram hukumnya. Dan inilah yang dijazamkan oleh Ibnu Daqiqil 'Id dari fuqaha, dan inilah yang disahihkan oleh Abu Ishaq Al-Marwazi wal Qaffal dan Imam Al-Haramain wal Baghawi dan juga Al-Ghazali, dan mereka mengkategorikan termasuk yang dilarang susunya, dagingnya dan telurnya. Nah, sehingga oleh karena itu apa yang disebutkan di sini menunjukkan bahwasannya ada khilaf di kalangan para ulama. Nah, sebagian ulama menyebutkan bahwa larangan yang disebutkan di dalam hadis-hadis tersebut menyebutkan tentang tanzih, hukumnya makruh, karahatu tanzih. Nah, hukumnya makruh. Akan tetapi sebagian ulama yang lainnya menyebutkan bahwa larangan tersebut adalah litahrim. Larangannya adalah litahrim, untuk pengharaman. Sehingga hewan jalalah ini hukumnya haram. Dan ini adalah mazhabnya Al-Hanabilah dan sebagian dari ulama Asy-Syafi'iyah. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Alhasil, nam al-jalalah adalah hewan yang mengkonsumsi an-najasat. Nam, walaupun di sana ada perbedaan di kalangan para ulama terkait dengan perubahan yang terjadi pada hewan tersebut. Nam, wa ihtiyaton, dan juga dalam rangka ihtiyaton tentunya kita berhati-hati. Nam, tidak bermudah-mudahan. Barakallahu fikum. Nam, berikutnya adalah al-mas'alatul rabi'ah, pembahasan yang keempat. Masa kata anhu syari'u, hal-hal yang didiamkan di dalam syariat. Masa kata anhu syari'u walam yarid nassun bitahrimihi fahuwa halalun. Yang didiamkan oleh syariat, apa saja yang didiamkan oleh syariat, tidak ada nas yang datang tentang pengharamannya. Nah, maka hukum asalnya adalah halal. Fahuwa halal, maka benda ini adalah halal. Nah, apa saja yang didiamkan oleh syariat dan tidak ada nas yang datang tentang pengharamannya dan juga tentang kehalalannya, maka itu adalah halal. Li'annal asla fil asya'al ibahah, karena hukum asal di dalam benda yang ada di muka bumi ini adalah al-ibahah. Dalla ala hadza qauluhu ta'ala, hal ini sebagaimana yang ditunjukkan oleh firman Allah subhanahu wa ta'ala, huwalladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Nah, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan untuk kalian. Perhatikan lafad lakum, untuk kalian. Ma fil ardi jami'an, apa saja yang ada di bumi, semuanya Allah ciptakan untuk kalian. Sebagai imtinan, sebagai anugerah, kenikmatan. Nah, Allah ciptakan untuk kita sebagai anugerah, imtinan untuk kita semua. Nah, sehingga oleh karena itu para ulama sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam kitab tafsirnya barakallahu fikum tentang ayat ini, bahwa Allah menyebutkan ala sabilil imtinan, sebagai anugerah apa saja yang ada di muka bumi ini, menunjukkan bahwa segala yang ada di muka bumi ini hukum asalnya adalah halal dan ibahah, kecuali di sana ada nas yang menyebutkan tentang kemakruhannya atau keharamannya. Wa haditsu Abi Darda radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dan hadits Abi Darda bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ahallallahu fi kitabihi fa huwa halalun, wa ma harrama fa huwa haramun, wa ma sakata anhu fa huwa afun. Faqbalu minallahi afiyatahu, fa innallaha lam yakun liyansa syai'an. Wa tala wa ma kana rabbuka nasiya." Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim dan disetujui oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Dari hadis Abu Darda, Nabi mengatakan, apa saja yang Allah halalkan di dalam kitabnya, maka itu adalah halal. Dan apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah haram. Dan apa saja yang didiamkan olehnya tentang benda apa saja, maka itu masuk di dalam barakallahu fikum fahuwa afun, di dalam kelapangan Allah Subhanahu wa taala dan kemurahan darinya. Faqbalu minallahi afiyatahu. Sehingga oleh karena itu terimalah kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha lam yakun liyansa syai'an. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak pernah lupa akan sesuatu. Tidak pernah lupa akan sesuatu. Nah, Allah tidak menyebutkan tentang hukum suatu benda bukan dikarenakan Allah lupa. Nah, akan tetapi Allah sengaja mendiamkannya, dan ini merupakan salah satu kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga oleh karena itu Nabi berpesan kepada kita untuk menerima kemurahan tersebut, dan jangan kita mencari-cari. Di dalam riwayat lain disebutkan falata bahazu anha. Kalau seandainya didiamkan oleh Allah, maka jangan dicari-cari lagi. Jangan dibahas-bahas lagi, langsung terima. Itu adalah kemudahan dan itu adalah kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan sebuah ayat, wa ma kana rabbuka nasiya, di dalam surat Maryam, dan tidaklah Rabb kamu itu lupa. Allah Subhanahu wa taala yunazzah, disucikan dari sifat yang kurang ini. Nah, sifat yang kurang ini. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lupa. Wallahu taala alam bisawab. Ila huna, sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Nah, pada pembahasan yang kelima. Sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.